Mbok Sica. Buat rekan-rekan Uye, selamat malam. Buat Dia Angel, selamat malam. Buat semoga desa ini selalu sukses. Sakit dan ku terluka, hingga aku terjatuh, tersiksa. Veronica.